memasuki minggu yang pertama ya, pada bulan yang ketiga ini. Dan biarlah kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita bagaimana menjadi pengikut Kristus, bagaimana menjadi orang Kristen yang selalu siap sedia. Saya tegaskan dan saya ulangi, mari kita belajar untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen yang siap sedia. Bukan orang Kristen asal-asalan, tetapi orang Kristen yang siap sedia. Saudara, beberapa minggu ini anak saya ujian, saudara ya. Dan kami tentunya juga diberitahu jadwal ujian anak-anak, saudara ya. Istri terus berusaha mempersiapkan anak sebaik-baiknya, saudara ya. Kalender jadwal ujian itu ditulis. Kadang-kadang anak-anak ngomong besok ujian hari Senin, dia ngomong Jumat Sabtu libur dulu ya ma. Oke libur, tapi kamu siapkan dulu. Saudara, ini tugas seorang istri yang baik, saudara ya. Jadi saya hampir tidak pernah ngajarin anak-anak, cuman sesekali saja. Seperti kemarin anak istri lagi sibuk, terus saya tanya-tanya dia ya. Pak, ditanyain dong. Saya disuruh nanyain sama dia. Saya canda, saudara ya. Namamu siapa? Gabriel, dia ngomong gitu ya. Gimana sih Pak? Kok ditanyain gitu? Tanyain soal ujiannya. Nah ini pendahuluannya, saya ngomong gitu ya. Kelas berapa kamu? Kelas 4. Terus saya terus nyimpang, saudara ya. Kalau malam kamu masih tidur sama mama atau tidak? Dia diem, saudara ya. Dia gak mau jawab, saudara ya. Itu bukan pertanyaannya Pak, gitu ya. Saudara, kadang kalau kita tidak siap saat menghadapi ujian, kalau anak saya tidak belajar menghadapi ujian, kira-kira hasilnya baik atau gagal, saudara ya. Saya pernah ingat waktu lalu ya, saya lupa deh saudara ya, SMA apa SMP udah lama ya. Besok ujian lupa belajar, saudara ya. Memang sih pada waktu SD SMP, SD lah ya, saya itu gak pernah belajar, saudara ya. Orang sekolah tapi saya itu tidak tahu belajar ya. Saya ingat sekali awal masuk sekolah yang lumayan, saudara ya, di SMP. Saya diuji gitu ya, saya suka duduk depan, saya duduk depan terus diuji. Dapat nilainya kalau enggak 5 ya 4, saya lupa, saudara ya. Terus ditanya, Bagio, kamu enggak belajar ya? Saya jawab, enggak bu. Kok enggak belajar gimana? Enggak punya bukunya. Saudara, selama SD saya enggak pernah belajar. Tapi ya puji Tuhan, saudara ya, nilainya lumayan, saudara ya. Tapi begitu SMP tidak bisa, harus belajar, harus siap. Ketika tidak siap, saya ingat, saudara ya, kelas 1 SMP, saya ranking 25 dari 36 orang, saudara ya. Apalagi kalau kelas paralel ada 100 orang, saya enggak tahu deh, mungkin bisa ranking dari 100 orang, bisa ranking 75, saudara ya. Itu awal masuk SMP, saudara ya. Tapi puji Tuhan lulus SMP bisa masuk 10 besar, saudara ya. Karena sudah sadar, ujian belajar, gitu ya. Waktu ditanya belajar, saya itu tanya, belajar itu gimana sih Bu? Saya ngomong gitu, ya dibaca materinya, gitu ya. Tapi saya jujur, saudara ya, saya gak ngerti itu belajar. Saya gak siap menghadapi ujian. Nah, makanya saya bersyukur ya, istri saya cukup pintar dan dia anak sebelum ujian materi, bahkan kalau mau tes masuk ujian bahan-bahan yang dulu dicariin di tes sendiri, saudara ya. Jadi ya puji Tuhan anak-anak boleh siap menghadapi ujian, saudara ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seseorang tidak siap maka yang terjadi bisa gagal. Nah saudara, ini hanya ilustrasi sederhana. Kalau saudara ujian gagal, ya paling ngulangin. Masalahnya saudara ya, kalau saudara mau naik gunung dan saudara tidak tahu medannya, saudara perlu siap-siap enggak? Saya ingat waktu SMA pertama kali naik Gunung Lawu, saudara ya, udah diberitahu naik gunungnya malam gitu ya. Jam 10 malam kumpul di Cemoro Jajar, di kaki Gunung Lawu, kemudian kira-kira kita briefing sebentar, jam 11-12 kita naik. Saya ngerti, tapi saya tidak tahu naik gunung itu harus persiapan apa. Saya cuman bawa minum satu botol sama roti, saudara ya. Ternyata ketika briefing naik gunung, kami dari Solo ada 8 orang, ternyata dari Magetan sana kita ketemu dengan kira-kira 10 orang gitu ya, saudara ya, jadi 20 orang. Waktu kumpul-kumpul saya enggak bawa senter, saudara ya. Saya baru tahu naik gunung malam perlu bawa senter, saudara ya. Emang ada lampunya, Bagio? Perlu senter, kalau enggak kamu gimana naik gunung? Karena kekurangan senter akhirnya dua-dua, saudara ya. Ayo bagi berpasangan, dilihat yang kuat sama yang lemah gitu ya. Nanti yang lemah di depan, yang kuat di belakang, kamu lihat senter sama diarah-arahkan. Saudara, saya tidak tahu. Dan persiapan saya sangat minim, saudara ya. Saudara bisa bayangkan kalau naik gunung apalagi yang diperlu persiapkan, saudara. Selain senter, makanan, terus jaket, saudara ya. Saudara, waktu mau naik gunung saya ingat, saudara ya, itu jam 10 malam. Saya pakai jaket itu kedinginan, saudara ya. Saya sampai ngomong, gila ini, saya perlu jaket lagi. Saya pakai jaket rangkap dua, masih kedinginan. Teman-teman ngomong, lu mati di atas sana kalau kamu sampai sekarang gak bisa ngelepas jaket. Lah terus gimana caranya? Gini, dia ngomong, ayo konsentrasi, atur pernafasan. Konsentrasi, ya ini pakai bahasa-bahasa begitu yang saya juga gak ngerti ya. Ayo kita menyerap energi, pernafasan. Saudara, ketika persiapan hanya sejenak, gak lebih dari 10 menit. Saya langsung ngomong, aduh badan saya panas nih. Jaket pertama saya lepas. Jaket kedua saya lepas, saudara ya. Naik gunung gak pakai jaket, saudara. Dan ketika kedinginan saya cuma ngambil nafas, tahan. Mengeluarkan energi dari dalam dan itu bisa, saudara. Sampai di atas, waktu istirahat, memang paginya istirahat ada 3 jam tidur, bangun tidur kedinginan. Tapi begitu kedinginan saya atur nafas gerak-gerak, bisa siap, saudara. Saudara bayangkan kalau saya naik gunung, tidak bawa senter, tidak bisa ngerti pernafasan, mati gak, saudara? Udah gitu, saudara, saya gak bawa peta, saya gak tahu. Pasangan saya perempuan, saudara ya. Karena dianggap saya termasuk yang belum pernah naik gunung, saya diberi pasangan seorang wanita yang cukup kuat gitu ya, jadi enggak sebentar-bentar berhenti, saudara ya. Nah, karena pasangan saya ini cukup kuat, jadi saya lihat rombongan itu kok, aduh sebentar-bentar berhenti, sebentar-bentar berhenti. Saya ngomong, saya jalan duluan deh ya, jalannya ini kan. Oh iya, pokoknya kamu jangan nyimpang jalan ini, kamu di depan sebelum kami datang. Saudara, kami turun praktis hampir tidak berhenti ya. Berhenti cuma 1-2 menit minum, kami jalan lagi. Namun saudara ya, kami sangat kaget. Mereka yang berhenti foto-foto, ada berhenti karena capek, itu tiba di kaki gunung jam 12 siang. Saya dengan teman saya ini jam 1, 1 jam lebih lambat. Waktu mau di bawah itu saya udah dengar orang ada mobil gitu, saya ngeliat, wah nanti kita datang duluan, kita istirahat dulu deh, kita capek. Tapi begitu saya datang, teman-teman nungguin, saudara ya. Hei, kamu kemana aja? Kami bengong, saudara. Oh, kok bisa? Saudara, saya tidak tahu saya tersesat di mana. Tapi yang jelas saya sangat kelelahan, roti tinggal sepotong, kita bagi dua. Air minum, saudara ya. Kalau botol yang 1 liter itu tinggal cuma 1 garis, ya walaupun gak kenal ya sudahlah kita separuhan gitu ya, saudara ya. Karena sama-sama haus, saudara ya. Saya bayangkan kalau saya terlambat 5 atau 10 jam turun, saya gak tahu, saya mungkin mati lemas sekali, saudara ya. Saudara, suatu perjalanan itu memerlukan persiapan. Kalau tidak ada persiapan, apalagi naik gunung, hati-hati saudara ya, hati-hati. Bisa tersesat, bisa kedinginan, bisa mati, bisa binatang buas dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan menjadi murid Kristus, menjadi orang Kristen. Pertanyaannya, apa yang saudara dan saya lakukan menjadi orang Kristen, pengikut Kristus? Apakah saudara siap menjadi orang Kristen? Apakah saudara siap menjadi pengikut Kristus? Atau saudara hanya Kristen KTP saja? Apa yang harus kita persiapkan menjadi orang Kristen? Mari kita melihat dari Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Saya ajak kita bangkit berdiri, kita membaca secara bergantian. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Yesus membasuh kaki murid-muridnya, kita baca secara bergantian. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada dunia Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kau perbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Aku mengangkatnya, aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya dalam ujian, bukan hanya dalam perjalanan untuk naik gunung, kita perlu persiapan. Tetapi ketika saudara dan saya ingin menjadi pengikut Tuhan, meresponi panggilannya, maka saudara dan saya perlu persiapan. Termasuk ketika ingin bertemu dengan Tuhan, beribadah kepadanya, saudara perlu persiapan. Ketika saudara mau melayani Tuhan, saudara perlu persiapan. Kalau saudara tidak persiapan, saudara akan gagal. Atau ketika saudara persiapan tapi persiapannya salah, maka saudara akan gagal. Waktu lalu saya pernah beritahu, ceritakan tentang dulu mantan, saudara ya. Orang yang mantan pacar saya, saudara ya. Saudara, saya sangat tertarik dengan dia ketika dia bercerita, walaupun dia ngomong, aduh saya gagal ujian. Ya, dia gagal ujian, saudara ya, saya tidak bisa. Terus dia ngomong, kenapa kamu gak bisa? Terus dia ngomong, saya sudah persiapan. Saya mempelajari bagian ini. Kemudian dia tahu-tahu, saudara, materi yang keluar di bagian yang lain. Dia ngomong, jadi saya gak bisa jawab. Jadi dia gagal dalam ujian itu. Dan saudara, luar biasanya lagi, saudara, ketika dia gagal, teman dalam tanda kutip, saya tidak mau katakan ini teman biasa, teman dalam tanda kutip, teman baik dalam tanda kutip, dia kasih contekan, saudara. Saudara, terus dia terima contekannya itu, tetap di tangannya sampai selesai tidak dibuka. Karena dia tahu saya orang Kristen, tidak selayaknya saya nyontek. Saya tahu ujian saya bukan masalah nilai, tetapi masalah moralitas karakter. Itu sebabnya ketika sekalipun dia salah belajar, sekalipun dia sudah tahu jawabannya di tangannya, dia tidak buka. Karena dia sadar, ini ujian, ini pencobaan dari setan. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula kalau saya dan saudara sebagai orang Kristen, kemudian kita salah dalam mempersiapkan diri sebagai orang Kristen, saudara, maka sia-sialah apa yang saudara dan saya lakukan selama ini. Tadi sebelum kita masuk ibadah, saya kembali ngobrol dengan rekan-rekan di ruang konsistori, saudara ya. Saya ngomong bahwa saudara, kita mau melayani Tuhan, kita akan mengikuti perjamuan kudus. Adakah kita sudah persiapkan hati? Bukan masalah sudah pakai minyak wangi belum Pak Napi? Bukan. Pak Herman tadi sudah mandi belum? Enggak, saya enggak tanya gituan, saudara. Enggak ada urusannya dengan ibadah hari ini. Tapi saya bertanya, bapak-bapak, ibu, apakah hati saudara siap? Saya bahkan berkata, Pak Napi, kalau Bapak Napi belum siap, enggak usah jadi MC, saya yang gantikan. Demikian pula saya, kalau saya enggak siap mengikuti perjamuan kudus, saya harus turun. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Kristus, sudah seharusnya kita belajar dari guru kita. Saudara, ayat yang pertama dikatakan, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Yesus tahu saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi, murid-muridnya. Demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Saudara, Tuhan ngerti misinya. Tuhan tahu untuk apa dia di dunia. Dan dari awal dia mencari murid-murid. Mereka saling mengasihi. Dan pada detik-detik terakhir, sekalipun dia akan disalibkan. Kalimat yang terakhir tadi dikatakan, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Biasanya Tuhan mengasihi murid-muridnya. Bahkan kemudian dikatakan, ia mengasihi sampai kesudahannya. Dia mengasihi murid-muridnya ketika suasana baik, ketika dia membuat mujizat, ketika tidak ada orang yang menangkap dia. Tetapi dia tahu untuk apa dia datang ke dunia. Maka dia bersiap-siap. Dia tetap akan mengasihi murid-muridnya. Walau dia harus masuk ke kayu salib. Walau murid-muridnya mengkhianati dia. Dia tahu. Itu sebabnya ayat yang pertama ini dikatakan. Dia tetap mengasihi murid-muridnya sampai kesudahan. Bukan hanya saat pesta pora, bukan hanya saat mujizat-mujizat terjadi, bukan hanya saat murid-muridnya taat kepada dia, tetapi sekalipun murid-muridnya berkhianat kepada dia, dia tetap mengasihi sampai mati. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Dia mengasihi sampai kesudahannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dalam kehidupan kita berkeluarga dengan anak-anak, dengan relasi. Bukankah kita awalnya mengenal baik? Bukankah awalnya kita bangga dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita? Tetapi ketika suasana berubah, ketika kondisi berubah, ketika ancaman itu berubah, ketika terjadi suatu pengkhianatan, apakah saya dan saudara masih mengasihi dia? Yesus mengajarkan suatu teladan yang indah. Yang pertama kita pelajari hari ini. Dia tetap mengasihi walaupun dia tahu murid-muridnya akan mengkhianati dia. Saudara yang dikasihi Tuhan. Seorang rekan yang bercerita, dia berkata, saya tidak mau menolong dia. Terus ditanya, kenapa kamu tidak mau menolong dia? Saya tahu dia licik. Saya tahu dia memfitnah saya. Saya tahu, makanya saya enggak mau mengasihi dia. Saudara, itu bukan ajaran dari Tuhan. Itu bukan orang Kristen. Tuhan ajarkan, mari saling mengasihi. Saling mengasihi. Saudara dipanggil untuk beribadah, bergereja. Disinilah kita dibentuk untuk saling mengasihi dengan siapapun. Dan kita tahu mengasihi orang lain bukan hal yang gampang. Mengasihi kepada orang yang kasih kepada kita enak, gampang. Tapi mengasihi kepada orang yang menjengkelkan kita, pergumulan yang berat. Kemarin saya cerita kepada rekan di persekutuan doa. Baru-baru ini saya mencoba untuk peduli terhadap lingkungan. Saya mencoba untuk peduli membersihkan selokan dengan teman-teman. Membuat sumur resapan. Saya mencoba untuk terus tersenyum menyapa dengan tetangga. Dan mereka merespon dengan begitu luar biasa. Mereka senang, kami ngobrol. Dan setiap kali ada perbincangan beberapa waktu setelah pulang dari Bandung, saya di belakang masjid, langsung mereka tahu, Bapak dari gereja ya? Pak, sini ngobrol. Diajak ngobrol. Aduh, saya senang sekali, saudara ya. Relasi kita begitu baik. Namun hari Jumat kemarin, yang terjadi berbeda, saudara ya. Ada seorang warga yang marah-marah. Maki-maki, tapi saya gak tahu saudara ya yang dimaki-maki anak-anak saudara ya. Dia marah gara-gara saya bersihin selokan saudara. Gara-gara saya mencoba menata saudara. Padahal saya sudah ngomong sama suaminya, sudah ngomong sama RT. Tapi dimaki-maki saudara ya. Kemarin sore saya datang kepada dia. Saya minta maaf Bu kalau saya ada salah. Dia gak merasa bersalah ya, dia merasa bahwa dia benar. Oke, gak masalah, poin saya bukan masalah siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi poin saya, hari ini saya mengikuti perjamuan kudus. Dan semua masalah yang ada dalam diri saya, yang saya ketahui, harus saya selesaikan. Kalau yang saya tidak tahu, saya gak ngerti ya mau gimana lagi. Teman-teman beritahu saya. Perlahan-lahan saya perselesaikan dengan baik, saudara ya. Saudara, saya mencoba untuk terus mengasihi. Dan saya tahu saudara ya, bukan hal yang mudah. Keluar harta, iya. Keluar tenaga, iya. Keluar emosi, iya saudara. Tapi emosi yang benar. Apakah kemudian setelah diomelin saya gak boleh, gak usah bersihin aja selokannya gitu ya. Biarin mapet gitu ya. Jangan saudara ya. Kalau kita memang orang yang mendapat kasih dari Tuhan, mendapat anugerah keselamatan itu dari Tuhan, sampaikan kasih itu, berkat itu kepada Tuhan. Saudara, saya berulang ceritakan beberapa tukang yang ada di kami, senang saudara ya, gaji gak saya naikkan tetap, tapi saya kasih makan, saya kasih kue. Dan setiap kali saya kasih kue, dia tanya, dia ngomong gitu ya, ngobrol-ngobrol. Saya ngomong, ini bukan dari saya loh, ini dari teman-teman di sini. Saya selalu ngomong itu, dan dia ngomong, oh tetangga di sini baik-baik ya Pak, dia ngomong gitu. Ini dari teman saya. Saya cerita, saya dapat sumbangan ini, saya dari, makanya sekarang saya baik sama kamu. Kalau kamu merasa dapat kebaikan itu, pulang ke rumah, sampaikan kebaikan itu kepada orang lain. Saudara, Tuhan memberikan anugerahnya gratis, pengampunannya gratis kepada saudara. Hari ini kalau saudara merasakan itu, bawalah itu kepada lingkungan saudara. Jangan terlalu pelit untuk memberikan kebaikan. Saudara, Yesus tahu ketika dia harus mengasihi orang yang mengkhianati dia, hatinya terluka. Tapi itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Dan dia sudah siap. Dia siap. Dia tahu, dia siap. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara merespon panggilan Tuhan menjadi umat beriman, beribadah dalam gereja, bersiap-siaplah. Karena dunia ini jahat. Lingkungan kita kejam. Itu sebabnya kita harus siap. Matius pasal yang ke-26, mari kita membaca saudara ya. Matius 26. Matius 26 ayat yang ke-41 saudara. Kalau saudara sudah mendapatkannya, mari kita bersama-sama membaca Matius 26 ayat 41, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Firman Tuhan dengan jelas. Kalau saudara dan saya harus berjaga-jaga. Roh saudara, keinginan saudara mengikut Tuhan baik sekali. Tetapi daging saudara lemah. Saudara yang menjadi panitia, termasuk yang menjadi panitia Paskah kali ini, saya kembali ingatkan, tujuan saudara bukan membuat perayaannya sukses, yang datang banyak, tidak saya ngomong gitu. Tapi hati saudara boleh memberikan persembahan yang baik. Kalian menjadi tim yang kompak melayani Tuhan, itu tujuan kita. Jangan mempersiapkan yang lain. Jangan punya ide-ide, waduh saya bisa buat acara yang indah. Tapi sikut sana, sikut sini. Maunya sendiri. Tidak begitu caranya melayani Tuhan. Melayani dalam tim adalah mendengarkan orang lain. Mendengarkan masukan dari orang lain. Kalau ada ketuanya, kita ikutin ketuanya. Saya ungkapkan, kalau hari ini ketua sudah terpilih, silakan Bapak Ketua pimpin rapat. Dan keputusan ada di tangan Bapak. Kami hanya pembina, rekan majelis, hanya penasehat. Kalau rekan panitia tidak siap menjadi panitia, tidak tahu untuk apa menjadi panitia Paskah, yang terjadi nanti perayaannya bisa rame saudara ya. Yang datang senang karena dapat rotinya mahal-mahal, makanannya banyak gitu ya. Tapi itu bukan perayaan Paskah. Itu hanya pesta, itu hanya mencari nama. Saudara harus berjaga-jaga, bersiap sedia dan mengerti untuk apa melayani Tuhan. Kalau kita gagal dalam melayani Tuhan, maka kita akan diuji kembali. Kalau kita tidak naik kelas, kita harus tinggal kelas dan diuji lagi. Saudara, Yesus mengingatkan kepada setiap kita berjaga-jaga, bersiap-siap, tahu panggilan saya dan saudara sebagai orang Kristen. Kalau saudara ditunjuk sebagai panitia, persiapkan itu. Kalau saudara menjadi pengurus, persiapkan itu. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan, persiapkan itu. Saudara, Tuhan ketika kita baca tadi ya, ketika dia melakukan pembasuhan kaki, ini pembasuhan yang tidak biasa. Pembasuhan kaki itu dilakukan oleh para budak, ya, orang perempuan, orang kelas 2 pada tradisi waktu itu, ya. Pembantu budak, dia di depan rumah itu dia basuh kaki para tamu. Tapi Yesus kali ini dia adalah tamu. Dia guru, dia yang membasuh kaki murid-muridnya. Jadi ini bukan sekedar seremonial pembasuhan kaki, tetapi Tuhan ingin mengucapkan suatu kalimat tetapi dengan suatu tindakan. Saya ulangi saudara ya. Tuhan ingin mengucapkan suatu kalimat, Tuhan ingin memberikan nasihat tetapi bukan dengan perkataan tetapi dengan perbuatan. Dia melepas jubahnya. Saudara, jubah adalah menunjukkan suatu jabatan. Kalau seseorang melepas jubahnya, maka dia menanggalkan jabatannya. Dia mengambil selendang, kemudian mengikat. Dia menjadi seorang pelayan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau hanya karena jubah, Saudara mempertahankan posisi Saudara. Kalau hanya karena jas yang Saudara pakai, Saudara merasa harus dilayani, saya katakan copot jubah itu. Karena kita dipanggil untuk menjadi seorang pelayan. Tuhan ingin menyampaikan pesan. Tuhan ingin memberikan nasihat. Tetapi dengan satu perbuatan. Dia membasuh kaki. Itu artinya dia ingin berkata. Beberapa penafsir berkata. Dia ingin menyatakan bahwa engkau orang yang berdosa, tetapi aku basuh kakimu. Memang engkau sudah diselamatkan, sehingga tidak perlu kepala dan tanganmu, karena engkau sudah mandi, engkau sudah diselamatkan, tetapi kakimu kotor, perbuatanmu kotor, karena itu aku perlu membasuh kakimu. Dan waktu penyalipanku sudah dekat, dan aku yang engkau anggap sebagai guru dan Tuhanmu, aku menjadi pelayan. Itulah pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Hari ini, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Budak-budak Tuhan. Walaupun kita tahu ayat yang ketiga dengan begitu jelas dikatakan Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yesus tahu di surga, di bumi, di neraka sekalipun kuasa ada dalam tangannya, tetapi dia justru melepas jubah itu dan dia membasuh kaki murid-muridnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia tahu waktunya sudah singkat. Dia tidak bisa berbicara lagi dengan panjang lebar. Terakhir, dia hanya melepaskan jubahnya. Dan setelah itu murid-muridnya mengkhianati dia. Melarikan diri. Menyangkal dia. Dia harus dengan mati di kayu salib sendirian. Menanggung dosa. Orang yang berdosa. dia tahu kata-kata tidak berdampak banyak. Tetapi perbuatan akan berbicara lebih keras. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat di pinggangnya. Saudara, Tuhan memberikan teladan yang indah. Tuhan ingin mengajak saudara dan saya beribadah, mendapat keselamatan, dan melayaninya. Saudara, setelah tindakan Yesus ini, memang beberapa saat kemudian terjadi pengkhianatan. Memang beberapa saat murid-murid tercerai berai. Beberapa saat para murid ada mati, disalib, dipenggal, dikulitin, dipotong kepalanya dengan satu alat seperti kapak. Yohanes dibakar hidup-hidup tapi tidak bisa terbakar. Dimasukkan ke minyak gorengan. Tidak bisa tergoreng. Itu sebabnya kenapa menurut tradisi Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, pulau kecil. Karena dia tidak bisa dibunuh dengan dibakar ataupun digoreng. Setelah Yesus menyatakan kasihnya yang tidak berkesudahan. Setelah Yesus berjalan menuju kayu salib. Begitu banyak martir Tuhan. Kemudian mati. Membela iman yang diberikan olehnya. Hari ini, kalau masih ada gereja, kalau hari ini masih ada orang Kristen, itu karena perjuangan para martir Tuhan yang mati dengan begitu mengerikan. Ada yang mati digergaji. Satu peristiwa yang terjadi dalam peristiwa Yakobus, murid Yesus, ketika dia mau dipenggal kepalanya, seorang tentara Romawi kagum melihat Yakobus. Dia berjalan dengan begitu tegap dan dia tidak menyangkali imannya. Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat, Yesus itu bukan sekedar orang baik, tetapi dia Tuhan. Ketika disuruh menyangkalin imannya, Yakobus berjalan dengan tegap. Dan dia sebelum dipenggal kepalanya, seorang tentara Romawi datang dan bersujud. Dan berkata, bukan hanya engkau pengikut Kristus, tetapi saya mau menjadi pengikut Kristus. Biarlah saya mati bersama-sama dengan engkau. Dua orang dipenggal waktu itu yang langsung menjadi pengikut Kristus. Hari ini saya dan saudara dipanggil Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus. Adakah saya dan saudara siap untuk melayani Dia? Atau kita hanya nyanyi-nyanyi kesenangan hati kita? Atau kita siap untuk menjadi pengikut Kristus? Yang itu artinya dibenci oleh dunia. Karena Yesus mengasihi saudara. Yesus mengasihi saudara. Karena itu sesama jemaat Tuhan, janganlah saling membenci. Janganlah saling menantang. Tapi mari saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan itulah yang diminta Tuhan bagi setiap saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, betapa hinanya kami ini. Betapa kami orang yang berdosa. Namun Engkau mengasihi kami. Bahkan Engkau mengasihi kami sampai kematian-Mu Tuhan. Engkau mengorbankan nyawa-Mu bagi kami. Hari ini kami mau merespon Tuhan, menerima panggilan itu, berani berkorban untuk menjalankan perintah-Mu, mengasihi orang lain, menyangkal diri, menjadi seorang pelayan. Sekalipun Engkau memberikan kuasa, namun biarlah kami belajar seperti Engkau, menjadi orang yang paling tidak berkuasa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar, yang kami baca, boleh berbicara kuat dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.